Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fid din a'azakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab tauhid alladhi huwa haqqullah 'ala al-'abid karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi Al-Najdi alaihi rahmatullah. Kita masih dalam pembahasan tentang bab yang menjelaskan tentang al-muhabbah, yang ini merupakan bagian dari ibadah yang sangat agung, yang tentunya seorang muslim, mungkin pula muslimah, wajib untuk memahaminya, ya, dan menerapkan apa yang telah diingatkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga apabila seorang memahami ya, tentang pembahasan al-mahabbah, maka sangat besar pengaruhnya ya, dalam kehidupannya. Ya. Oleh karena itu, di sini beliau cukup banyak menyebutkan tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah ini, demikian pula hadis yang menerangkan tentang masalah mahabbah. Kemudian beliau lanjutkan dalil yang ketiga ya, pada bab ini. Qala rahimahullah walahuma anhu, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, anhu, yaitu dari Anas radhiyallahu ta'ala an, qala qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa Rasulullah beliau bersabda, talatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, tiga perkara yang barang siapa ada padanya ya, maka dia akan mendapati halawatul iman ya, kelezatan iman ya, dan manisnya iman. Yang pertama kata Nabi, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yaitu seseorang yang mencintai orang lain tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang kedua yaitu mencintai seseorang ya karena Allah. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Yaitu membenci ya untuk kembali kepada kekafiran ya setelah Allah menyelamatkannya ya dari kekufuran, sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ya ke dalam api ya. Nah, maka kita perhatikan ya hadis ini hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip keimanan, ya, dan apabila diterapkan, ya, maka ya, seseorang mendapatkan salawatul iman, ya, lezat dan manisnya iman. Maka pada hadis ini, ya, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Anas bin Malik, ya, Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ya, kunyah beliau Abu Hamzah dan ibu beliau Ummu Sulaim Al-Ansariyah, ya, radhiyallahu taala anha, sahabiyah. Beliau yang ketika, ya, masuk Islam ini ditentang oleh suaminya Malik, ayahnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang kemudian, ya, ayahnya Anas, yakni suaminya Ummu Sulaim, berangkat meninggalkan kota Madinah, ya, menuju kota Syam, yang kemudian meninggal di sana. Ya, meninggal di sana. Dan Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha ini sahabiyah yang jalilah, yang terhormat, ya. Pernah suatu ketika beliau datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kemudian menanyakan sesuatu. Ya, mungkin bagi kebanyakan para wanita malu untuk menanyakannya. Ya, ketika beliau datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu, ya, dari kebenaran. Ya. Ara'aita idza ra'atil mar'atu fi naumiha, ya, kama ra'a ar-rajulu, ya, fi naumi. Bagaimana menurut pendapat Anda apabila ada seorang wanita dia melihat sesuatu dalam mimpinya, ya, pada tidurnya, sebagaimana seorang laki-laki melihat, ya, sesuatu, ya, pada tidurnya. Ya, ini maksudnya, ya, melihat adanya bekas, ya, air karena mimpi dewasa, ya. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam yang ketika itu sampai Aisyah yang mendengarkan pertanyaan ini, ya, beliau sendiri sempat kaget, ya, kok bisa, apakah mungkin seperti itu terjadi, ya, dan ini menunjukkan mungkin terjadinya. Ya, oleh karena itu Rasulullah menyatakan, na'am, idza ra'atil ma. Ya. Ya, kata Nabi ketika ditanya, ataktasilu, ya, minhu, apakah wanita tersebut ketika melihat, ya, adanya air, ya, bekas air ketika mimpi, itu harus mandi? Kata Nabi, na'am, idza ra'atil ma. Ya, apabila dia melihat air. Yang ini menunjukkan bahwa di antara hikmahnya, pada asalnya, ya, hukum yang diterapkan di dalam syariat sama, ya, antara laki-laki dan wanita, tidak ada perbedaan. Disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dan yang lainnya, ya, kata Nabi alaihissalatu wassalam, ya, innaman nisa'u syaqa'ikur rijal, bahwa sungguhnya wanita itu sama seperti kaum lelaki, yaitu dalam masalah hukum-hukum syariat, ya, kecuali yang dikhususkan oleh dalil. Ya, seperti apa? Ya, seperti pembagian warisan. Ya, ini kan berbeda antara laki dan wanita. Ya, demikian pula tentang jihad. Ya. Nah, demikian pula tentang hukum haid dan nifas. Ya, adanya garis haidh ini kan kekhususan para wanita. Ya, adapun yang lainnya yang tidak ada dalil yang mengkhususkannya, maka pada asalnya sama. Ya, antara laki-laki dan wanita. Ya. Dan Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha adalah wanita sahabat yang sangat semangat. Ya, dalam hal kebaikan, sehingga beliau pun ketika mendengarkan kabar bahwa Rasulullah akan tiba di kota Madinah, maka beliau pun bertekad, ya, bernazar untuk mempersembahkan dan menyerahkan putra beliau yaitu Anas bin Malik kepada Rasulullah, ya, sebagai pelayan, ya, untuk melayani dan, ya, membantu apa yang dibutuhkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam di rumahnya, yang ternyata ini, ya, diwujudkan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi datang, maka beliau pun datang kepada Nabi, ya, dan memberikan, menyerahkan Anas bin Malik, ya, untuk berkhidmat melayani Rasulullah di rumah beliau alaihissalatu wassalam. Kemudian Anas bin Malik dikenal sebagai sahabat yang senantiasa membantu melayani, ya, kebutuhan-kebutuhan Rasulullah di rumahnya. Dan ketika itu beliau masih muda, masih kecil. Ya, oleh karena itu beliau termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, karena memang, ya, status dan keadaan beliau yang sering di rumah Nabi, sehingga banyak menimba ilmu dari Rasulullah alaihissalatu wassalam. Nah, di samping itu juga beliau, ya, mendapatkan doa kebaikan dari Nabi. Ya, ketika Rasulullah mendoakan kepada Anas, Allahumma barik ya fi umrihi wa fi malihi wa fi dzurriyyatihi au fi auladihi. Ya Allah, berikanlah barakah pada umurnya, ya, pada hartanya, demikian pula pada anak keturunannya. Ya, sehingga dalam sejarah diketahui bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala an ada sahabat yang Allah panjangkan umurnya. Allah panjangkan umurnya sampai disebutkan usia beliau 100 tahun lebih. Bahkan tercatat dalam sejarah bahwa beliau adalah sahabat yang paling terakhir yang meninggal di kota Basrah. Ya, kota Basrah itu kota Irak. Demikian pula dalam masa hartanya, beliau punya kebun kurma. Ya, di mana pada umumnya para petani kurma di Madinah, dan Madinah termasuk, ya, kota yang dikenal, ya, kebun kurmanya. Ya, dikenal dengan kebun kurmanya. Ya. Nah, sehingga rata-rata kesibukan penduduk kota Madinah adalah petani, pekebun. Ya. Maka Anas punya kebun kurma, dan biasanya, ya, masyarakat para petani kurma ini setahun itu hanya panen satu kali. Ya, tapi untuk Anas, subhanallah, beliau bisa memanen dua kali dalam setahun. Ya, menunjukkan barokah dan terkabulkannya doa Rasulullah alaihi salatu wasalam. Demikian pula pada keturunannya, beliau, ya, banyak punya keturunan, anak cucu. Bahkan ada yang menyebutkan keturunan beliau itu 100 lebih. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini terkait dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hamzah. Kemudian kata beliau bahwa Rasulullah beliau bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang mana apabila ada pada seseorang, maka dia akan mendapatkan lezat dan manisnya iman. Ya. Menunjukkan bahwa apabila tiga hal ini terkumpul, ya, tiga hal ini ada pada seseorang, maka dia akan pasti mendapatkan, ya, kelezatan iman, ketenangan, ya, ketentraman, ya, dan bukan semata-mata ucapan di bibir saja, ya, tapi betul-betul masuk ke dalam hati, hatinya betul-betul merasakan kenyamanan, ketenangan, ya. Yang pertama apa kata Nabi? Ayakun Allahu Rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya, ya, yang paling dia cintai daripada selain keduanya, ya, daripada selain keduanya, ya, dari perkara-perkara dunia, ya, demikian pula dibandingkan dengan kecintaan terhadap dirinya sendiri, ya, dan juga kecintaan kepada orang tuanya, ya, kepada anaknya. Ya, demikian pula kepada istrinya. Dan yang lainnya. Nah, maka apabila hal ini terwujud, ya, maka ini seperti yang Nabi sebutkan, ya, dia akan mendapatkan lezatnya iman. Nah, Bu Yasir? Nah, Ustaz. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Di sini sempat mati lampu tadi, Ustaz. Tapi bisa. Bisa. Ah, iya, iya. Enggak apa-apa ya, lanjut ya. Nah, Ustaz, lanjut, Ustaz. Ah, iya. Nah, kira ada gangguan. Mati lampu, kan, Ustaz? Ah, mati lampu. Ah, iya. Ya. Baik. Saya bisa lihat aja, kan? Nah, bisa. Bisa. Bisa. Bisa. Oh, iya. Iya, iya, iya. Oke. Ini di rumah siapa ini? Di Mahat, Ustaz. Oh, di Mahat? Oh, iya. Waalaikumsalam. Diulangi Ustaz, Ustaz. Yang tiga perkara tadi, Ustaz. Tiga perkara. Baik, sebentar. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada tiga perkara yang mana apabila ada pada seseorang, ya, dia akan mendapatkan ledakan dan manisnya iman. Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, ya, lebih dia cintai daripada selain keduanya. Nah, ya, selain keduanya, yaitu dari perkara dunia, ya, demikian pula kecintaan terhadap dirinya sendiri, mengalahkan kecintaan terhadap keluarganya, ya, kepada orang tuanya, demikian pula anak keturunannya, atau kepada hartanya sekalipun. Ya, maka dia senantiasa mengedepankan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya tentunya diantara cirinya, ya, adalah dia mencintai apa yang telah menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, berupa hukum-hukum syariat. Sehingga di antara ciri, ya, seseorang mencintai Allah dan Rasulnya adalah, ya, mencintai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan ridha terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu tentunya, ya, menjadi pertanyaan besar ketika seseorang mencintai, mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, sementara dengan perintah-perintah Allah, dengan larang-larang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dia tidak suka, bahkan membencinya, bahkan gak rela, bahkan mengkritisinya. Nah, ini tentunya tidak sepantasnya, ya, lahir ataupun muncul dari seorang muslim ataupun muslimah. Ya, sehingga apabila seorang aku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ya, maka apa yang Allah perintahkan, ya, dari ibadah, ya, baik sholatnya, ya, zakatnya, puasanya, ya, ataupun perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, menghormati tetangga, ya, menghargai hak-hak orang lain, ya, ini diabaikan, ya, maka ini tentunya menunjukkan ucapannya hanya sia-sia, hanya pengakuan dan klaim semata yang tidak teranggap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian pula ya, mencintai apa yang Allah cintai. Allah cinta kepada para malaikat, kita pun cinta kepada para malaikat. Ya, maka di antara ciri seorang cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah mencintai orang-orang yang Allah cintai dan Rasul cintai. Ya, mencintai para malaikat, mencintai para nabi dan rasul, mencintai para sahabat, ya, mencintai para ulama. Ini. Ya, sehingga ya, ini perkara yang sangat penting. Ya, prinsip al-wala wal-bara. Nah. Dan di sini Nabi sebutkan tentang Rasulullah itu digandengkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waw. Ya, ayakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nah, ini kita masih bahas poin yang pertama, ya. Ya, kenapa di sini Allah sebutkan ataupun Nabi jelaskan, ya, ayakun Allahu wa rasuluhu, menjadikan Allah dan Rasulnya, ya, disebutkan dengan waw, menyamakan, gitulah. Ya, menyamakan antara Rasul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal kecintaan. Kenapa demikian? Ya, sementara Allah adalah Al-Khaliq, sementara Nabi adalah makhluk, ya, maka di sini yang hendak ditekankan adalah bahwa kecintaan kepada Rasul ini di antara bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang cinta kepada Rasul, ya, ini menunjukkan dan membuktikan bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini gandengkan. Makanya disebutkan dalam surah Al-Imran ayat ke-31. Ayat ke-31 Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Ya, katakan wahai Nabi kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan kepada mereka, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yang balasannya kemudian kata Allah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka kecintaan kepada Rasul ini bukti, ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana mencintai orang-orang yang Nabi cintai, ini membuktikan kecintaan yang tulus kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Sehingga tentunya, ya, sungguh dusta dan mengada-ngada ketika kaum Syiah Rafidhah mengaku cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, namun sementara mereka membenci orang-orang yang Nabi cintai, itu para sahabat. Bahkan mengkafirkan para sahabat, melaknat para sahabat, ini dusta, ya, sebagaimana orang-orang sekarang, ya, mengaku cinta kepada seorang alim, memuliakan seorang alim, ya, memuliakan Syekh Rabi misalkan, oh, dia juga ulama kibar, ya, ulama kita, syekh kita, orang tua kita, waliduna, wah kada, ya, dipuji sedemikian rupa. Ya, namun ternyata, ya, wejangan, demikian pula bimbingan, arahan, fatwa-fatwa beliau terkait dengan permasalahan umat, kemudian ditinggalkan, diabaikan. Ada kadzib, ini dusta, ini talbis, berusaha untuk mengelabui umat. Ya, Allah musta'an. Sehingga mereka, ya, sebagian, ya, almarullah, orang-orang yang berpenyakit ini, ya, menuduh kita yang selama ini alhamdulillah nantiasa terkait dengan para ulama kibar, terlebih dalam menangani masalah-masalah kontemporer, ya, dan mengambil bimbingan mereka, para ulama kibar, Syekh Rabi, Sa'ubi, dan yang lainnya, dan berusaha untuk menerapkannya, ya, bersikap dengannya, ya, dan berucap dengannya, dan menyampaikan kepada umat, kemudian kita dituduh sebagai orang-orang yang bersembunyi balik ulama kibar untuk mencela ulama yang lainnya. Sementara mereka sendiri begitu. Ya, justru tuduhan itu kembali kepada mereka. Mereka sendiri yang memuji-muji Syekh Rabi, Syekh kita, guru kita, ulama kita, orang tua kita. Namun, bimbingannya yang belakangan terkait dengan fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin, di antara salafin secara khusus, diabaikan, ditinggalkan. Itu kadzib. Dusta. Ya, seperti kaum musyafiqah. Kaum musyafiqah yang mereka menuduh para masyayikhuna, ya, sebagai orang-orang yang menipu Syekh Rabi. Itu kadzib. Baik, ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, wan yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang dan tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua. Yang pertama tadi apa? Mencintai atau menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ya. Yang kedua, mencintai seseorang tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berarti karena kesolehannya, karena ketaatannya, karena keteguhannya di atas al-haq. Ya, inilah apabila diterapkan, ya, subhanallah akan, ya, menumbuhkan manisnya iman. Ya, melahirkan ketenangan. Karena seseorang mencintai orang lain itu banyak sebab. Banyak sebab. Di antaranya, mencintai seseorang karena dunia. Mencintai seseorang karena ada hubungan kekerabatan. Ya. Masih ada hubungan dekat, ya. Satu kakek, satu nenek. Ya. Atau satu apalah keturunan, atau mencintai seseorang karena pertemanan. Ya, karena pertemanan atau mencintai seseorang karena ada hubungan pekerjaan. Ya, kerjasama bisnis, akhirnya dia senang. Ya. Atau mencintai seseorang, ya, karena orang tersebut baik kepadanya. Karena dia baik kepadanya. Atau mencintai istri misalkan. Untuk apa? Untuk bisa bersenang-senang dengannya. Ya. Nah, ini sebab-sebab seseorang cinta dan condong kepada orang lain. Ya, namun apabila seorang mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini di antara sebab, ya, akan tumbuhnya dan lahirnya halawatul iman. Ya, manis dan lezatnya iman. Ya, mencintai kesolehannya. Apa, Ustaz? Ya. Indonesia. Indonesia? Nah. Okay. Masya Allah. Pak Budi hadir kan? Gue. Masalahnya tembus sampai paling papa. Alhamdulillah. Kayak baru aja ini. Iya, Ustaz. Oke. Insyaallah, ya. Nah, salatnya di luar juga, ya. Ya, Ustaz. Iya, insyaallah, ya. Mungkin disambung lagi. Pertemuan yang akan datang bismillah taala. Masih mati lampu? Masih, Ustaz. Insyaallah. Kasihan. Nah. Insyaallah, ya. Kalau disambung pada pertemuan akan datang bismillah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.